Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu tentang pembahasan yang kedua dari bab yang pertama dari kitab Siam, barakallahu fikum, dari bab yang kedua tentang pembatal-pembatal shaum. Telah kita sebutkan beberapa dari pembatal-pembatal as-siyam, pembatal-pembatal as-siyam. Di antaranya adalah al-akal wasyurb amdan, makan dan minum sengaja pada siang hari Ramadan. Dan segala hal yang masuk, barakallahu fikum, ke perut atau ke lambung walaupun tidak melalui mulut, misalnya melalui hidung. Misalnya melalui hidung, karena dikatakan oleh para ulama, barakallahu fikum, karena hal ini masuk dalam kategori makan dan minum, masuk dalam kategori makan dan minum, dan bisa mengenyangkan dan bahkan menguatkan. Dan juga masuk padanya, barakallahu fikum, infus, suntikan-suntikan yang menguatkan, barakallahu fikum. Hal ini juga dikatakan oleh para ulama juga membatalkan as-siyam. Kemudian di sini disebutkan yang kedua, al-jima', bersenggama pada siang hari Ramadan, barakallahu fikum. Maka hal ini juga membatalkan shaum. Bahkan bukan hanya sebatas siamnya batal, dia telah melakukan sesuatu yang haram, dosa yang sangat besar, sehingga oleh karena itu dia harus untuk bertaubat, beristighfar, dan mengganti hari, mengqadha hari yang dia membatalkan siam di hari tersebut dengan melakukan perbuatan jima. Kemudian di samping itu juga diwajibkan baginya untuk melakukan kafarah. Melakukan kafarah, barakallahu fikum. Yang mana kafarah ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan harus berurutan. Tidak boleh memilih mana yang paling mudah baginya. Tidak boleh memilih, akan tetapi harus berurutan. Yang pertama adalah pilihan yang pertama. Yang pertama yaitu dia harus membebaskan seorang budak. Dia harus membebaskan seorang budak. Kalau tidak sanggup, maka dia wajib untuk menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Sehingga kalau seandainya terputus 1 hari, maka dia wajib untuk mengulangnya dari awal. Kemudian yang ketiga adalah it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini adalah alternatif yang terakhir kalau seandainya 2 kafarah di atas yang kita sebutkan tidak disanggupi olehnya, barakallahu fikum. Disebutkan di sini sebuah hadis, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun." Ketika kami duduk bersama Nabi, datang kepadanya seseorang, faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, halaktu." Faqala malak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Saya binasa. Faqala malak? Ada apa denganmu? Nah, jadi seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Halaktu, gawat wahai Rasul, saya binasa." "Malak?" kata Nabi. "Ada apa denganmu?" "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Saya melakukan hubungan dengan istriku dalam keadaan saya berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa engkau merdekakan? Qala la. Tidak. Dia menjawab tidak. Kemudian Nabi mengatakan, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah engkau sanggup untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Kemudian dia menjawab tidak. Kemudian Nabi mengatakan, "Hal tajidu it'ama 60 miskinan?" Faqala la. Apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia mengatakan, bahkan di dalam riwayat lain dia mengatakan, barakallahu fikum, adakah orang yang, dia menjawab, adakah orang yang lebih miskin antara 2 bukit ini dibandingkan saya wahai Rasul? Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tertawa mendengarnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia menjawab tidak. Famakatsan Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Maka tatkala demikian, naam, tiba-tiba ada yang membawa kepada Nabi sekeranjang isi korma. Qala aina sa'il? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mana tadi orang yang bertanya?" Faqala ana. Kemudian orang yang tadi bertanya, "Saya wahai Rasul." Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil ini. Ambil ini, kata Nabi. Dan bersedekahlah dengan makanan ini, dengan kurma ini. Faqala ar-rajul. Kemudian orang tadi mengatakan, "A'ala afqara minni ya Rasulullah? Fawallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti." Wahai Rasul, ketika Nabi memberikan kurma sekeranjang kepadanya, dia mengatakan, "Wahai Rasul, adakah orang yang lebih fakir dariku? Demi Allah, tidak ada seorang pun keluarga, tidak ada satu keluarga pun antara 2 bukit ini, antara 2 gunung ini, yang lebih fakir daripada keluargaku." Nah, dia mengatakan, "Wahai Rasul, adakah orang yang lebih fakir daripada saya? Demi Allah, tidak ada satu keluarga pun antara 2 bukit ini yang lebih fakir daripada keluargaku." Maka fadhahikan Nabi hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai-sampai gigi taring beliau terlihat. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kalau begitu, berikanlah kurma ini untuk keluargamu. Nah, barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, padanya terdapat urutan kafarah. Padanya terdapat urutan kafarah. Nabi SAW di awalnya tidak memberikan pilihan, tidak memberikan pilihan antara tiga jenis kafarah tersebut. Akan tetapi Nabi SAW mengharuskan bagi dia untuk melakukan kafarah secara tertib, secara tertib, barakallahu fikum, sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam syariat. Yang pertama adalah dengan membebaskan seorang budak. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka baru alternatif yang kedua, yaitu melakukan siam 2 bulan atau 60 hari secara berturut-turut. Kemudian kalau dia tidak sanggup, barakallahu fikum, barulah setelah itu dia na'am memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kafarah tidak diharuskan bagi orang yang tidak menyanggupinya. Kafarah hanya diharuskan bagi orang yang menyanggupinya, menyanggupi salah satu dari tiga hal tersebut sesuai dengan urutannya, mulai dari membebaskan budak atau berpuasa 60 hari, atau yang terakhir, pilihan yang terakhir, yaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau seandainya dia tidak menyanggupinya, maka tidak ada kafarah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bertanya kepada beliau tentang permasalahan yang dihadapi, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kepadanya untuk melakukan kafarah sesuai dengan tertib. Akan tetapi tidak ada satupun yang dia sanggupi, barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kurma, sekeranjang kurma untuknya, untuk dia bersedekah dengan kurma ini sebagai kafarah. Sebagai kafarah. Dan dia pun berkata, wahai Rasul, adakah orang yang lebih fakir dari saya? Tidak ada satu keluarga pun antara dua bukit ini, yang mana kota Madinah itu diapit oleh dua bukit, Al-Harratain, barakallahu fikum. Tidak ada satu keluarga pun antara dua bukit ini yang lebih fakir daripada keluargaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia dari kafarah, membebaskan dia dari kafarah, dan bahkan Nabi mengatakan, at'imhu ahlak, berikan makanan ini kepada keluargamu. Sehingga oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, bab ad-dalil ala annal mujami' fi ramadhan idza malaka ma yut'imu 60 miskinan walam likma'ku nafsihi wa 'iyalihi lam tajib 'alaihi al-kafarah. Bab, kata Imam Ibnu Khuzaimah, bab dalil bahwa orang yang melakukan hubungan pada siang Ramadan apabila dia memiliki makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin, akan tetapi setelah itu dia tidak ada lagi bekal untuk memberikan makan kepada dirinya dan keluarganya. Nah, dia memiliki makanan atau dana untuk dialokasikan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin, barakallahu fikum. Akan tetapi hanya itu saja yang dia miliki. Sehingga oleh karena itu, ketika dia memberikan harta tersebut kepada 60 orang miskin berupa makanan, dia tidak memiliki makanan atau dana untuk, barakallahu fikum, memberi makan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya. Maka apabila keadaan seperti ini, lam tajib alaihi al-kafarah, dia tidak diharuskan untuk melakukan kafarah. Kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Hadis Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apakah kafarah ini hanya berlaku kepada suami atau dua-duanya, istri juga wajib untuk melakukan kafarah? Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa, dan tentunya sebelumnya dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Al-Imam Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa kafarah hanya diharuskan kepada pria, kepada laki-laki. Nah, dikarenakan di dalam hadis tersebut Nabi hanya memerintahkan kepada suami saja untuk melakukan kafarah. Andai kata sang istri juga diharuskan untuk melakukan kafarah, barakallahu fikum, maka nam tentu Nabi SAW menjelaskan nam di dalam hadis tersebut untuk dia melakukan kafarah. Nam disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, hal yulzimuha al-kafarah, apakah diharuskan baginya untuk melakukan kafarah? Apakah wanita, sang istri juga diharuskan untuk melakukan kafarah? Naam, barakallahu fikum. Dan perlu dipahami bahwa perbuatan ini al-jima' dengan membatalkan shaum, dan di samping itu dia juga harus melakukan kafarah. Keharusan ini juga berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina, bahkan dosanya lebih besar. Dia melakukan perbuatan zina, terlebih dilakukan di siang hari Ramadan, dan tentunya dia juga harus mengeluarkan kafarah. Kita kembali pada permasalahan, apakah wanita juga diharuskan untuk melakukan kafarah? Ma'adamil uzur, tanpa ada uzur. Nah, tanpa ada uzur, wanita juga tidak dipaksa misalnya, atas kemauan dia sendiri juga. Ala riwayatain. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Ihdahuma, pendapat yang pertama, yulzimuha wa huwa ikhtiyaru Abi Bakar wa qawli Malik wa Abi Hanifah wa Abi Thawr wa Ibn al-Munzir li annaha hatakat shauma Ramadan bil jima' fa wajaba 'alayha al-kafarah karrajul. Pendapat yang pertama, diharuskan baginya untuk melakukan kafarah bagi wanita, suaminya juga, si istri juga. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar. Dan ini pendapat Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Abi Thur, dan Ibn al-Munzir. Dikarenakan dia merusak puasa Ramadan dengan melakukan al-jima', sehingga oleh karena itu wajib baginya untuk melakukan kafarah sebagaimana pria. Kalau seandainya hal ini terjadi juga lantaran ada kemauan darinya dan dia tidak terpaksa. Wathaniyah, pendapat yang kedua, la kafarata alaiha, tidak ada kafarah atasnya. Berkata Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud termasuk dari murid Al-Imam Ahmad, sehingga banyak riwayat-riwayat beliau dari Al-Imam Ahmad. Su'ila Ahmad, Al-Imam Ahmad pernah ditanya, man ata ahlahu fi Ramadan ahalaiha kafarah, barang siapa yang mendatangi istrinya, melakukan hubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan, apakah atas istrinya juga kafarah? Qala ma sami'na anna 'ala imra'atin kafaratan, kami tidak pernah mendengar bahwa wanita juga diharuskan untuk melakukan kafarah. Wa hadza qaulul Hasan, ini adalah pendapat Al Hasan Al Basri Walisyafi'i qawlani karriwayatain. Dan Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan dari beliau dua pendapat. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua yang kita sebutkan. Wa wajhu dzalik, alasan kenapa dalil 6 kenapa wanita tidak diharuskan untuk melakukan kafarah menurut pendapat yang kedua ini. Wa wajhu dzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-wati'a fi Ramadan an yu'tika raqabatan. Sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sang pria suami yang melakukan hubungan pada siang hari Ramadan untuk membebaskan seorang budak. Akan tetapi walam ya'mur fil mar'ati bi syai'in. Akan tetapi Nabi tidak memerintahkan kepada sang istri. Tidak memerintahkan sesuatu pun kepada sang istri. Ma ilmihi wujudu dzalika minha li wa li annahu haqqun yata'allaqu bil wat'i min baina jinsihi fakana 'ala ar-rajuli kal mar'ah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada sang istri. Nah, Nabi tidak memerintahkan kepada sang istri untuk melakukan kafarah. Dan juga sudah diketahui bersama, begitu pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga ada kasus-kasus enam yang mana sang istri juga memiliki andil dalam perbuatan tersebut. Wali annahu haqqun yata'allaqu bil wat'i min baini jinsihi fakana 'ala ar-rajuli kal mahri. Barakallahu fikum. Dan juga ini terkait hak dari sebuah hubungan dan diibaratkan sebuah mahar. Diibaratkan sebuah mahar. Barakallahu fikum. Jadi kafarah ini diibaratkan dari sebuah mahar. Barakallahu fikum, yang mana dengan mahar itu seseorang dihalalkan untuk menggauli seorang wanita. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Nailul Authar oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, setelah Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, kemudian Nabi mengatakan tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan kurma ini. Istadalla bihi man qala innal kafara tajibu 'ala ar-rajuli faqat wa bihi qala al-Auza'i wa huwa al-ashah min qawlaysh Syafi'i. Berdalilkan dengan hadis ini orang-orang yang mengatakan bahwa kafarah itu hanya diwajibkan kepada suami saja. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i wa huwa al-ashah. Dan inilah pendapat yang paling benar. Inilah pendapat yang paling benar dari dua riwayat pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syaukani. Beda dengan jumhur, jumhurul ulama, mayoritas ulama, barakallahu fikum, berpendapat bahwa wanita diharuskan untuk melakukan kafar. Hanya saja terjadi, barakallahu fikum, nam adanya perbedaan antara wanita yang merdeka atau wanita yang menjadi hamba sahaya, atau orang yang terpaksa atau tidak, barakallahu fikum, hal alaiha au al-rajul. Ada perbedaan antara keadaan-keadaan wanita tersebut. Barakallahu fikum. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa mereka, para istri juga diharuskan untuk melakukan kafarah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah ditanya. Naam, halil kafarah taqa'u 'ala ar-rajuli fi jami'il halat am al-mutasabbib fil jima'? Apakah pria, naam, apakah pria diharuskan untuk melakukan kafarah pada setiap keadaan atau hanya yang menjadi sebab saja, atau hanya yang menjadi sebab saja? Siapa yang memulai, dialah yang melakukan kafarah, baik si istri atau suami. 6. Atau pada setiap keadaan, pada setiap keadaan, baik si laki-lakinya yang memulai pertama atau dia yang diajak atau dia terpaksa. Barakallahu fikum. Apakah hanya suami saja yang melakukan kafarah? Faqala rahimahullah, ar-rajulu yukaffiru fi jami'il halat. Suami melakukan kafarah pada setiap keadaan, baik dia yang mulai pertama ataupun dia yang diajak, sama saja, tetap suami yang melakukan kafarah sebagaimana yang dijawab oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dalilnya jelas, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan kepada pria yang bertanya tadi, nam tidak bertanya kepada pria tersebut siapa yang memulai. Kemudian Nabi juga tidak bertanya apakah engkau terpaksa. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi memerintahkan, hanya memerintahkan kepada suami saja untuk melakukan kafarah dan tidak memerintahkan kepada istrinya. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Albani mengatakan ar-rajulu yukaffiru fi jami'il halat. Suami melakukan kafarah pada setiap keadaan, pada setiap kasus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa fi ma'na al-jima' inzalul mani ikhtiyaran. Dan yang semakna dengan jima adalah keluarnya mani dengan disengaja, walaupun tidak dengan jalur jima. Fa idza anzala shaimu mukhtaran bi takbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghairi dzalika fasada shaumuhu. Apabila seseorang yang berpuasa dengan sengaja mengeluarkan mani, baik dengan cara bercumbu atau istimna, barakallahu fikum, dengan tangan misalnya, au ghairi dzalik fasada shaumuhu, maka ataupun dengan cara yang lain dan dia sengaja melakukan hal itu, maka puasanya rusak. Li'anna dzalika minasyahwatil lati tunakidu shaum, dikarenakan hal demikian termasuk dari syahwat yang berlawanan dengan shaum atau yang membatalkan shaum. Wa 'alaihil qada' dunal kafarah, hanya saja pada kasus seperti ini dia hanya diharuskan untuk melakukan qada' tanpa kafarah, tanpa kafarah. Barakallahu fikum. Walaupun airnya keluar. Li'annal kafarah la tulzim illa bil jima' faqat, dikarenakan kafarah hanya diharuskan, tidak diharuskan kecuali kepada pada kasus jima saja. Li wurudin nassi khasan bihi, dikarenakan dalil yang ada hanya terkait dengan jima. Dalil yang diriwayatkan hanya khusus pada kasus jima saja. Barakallahu fikum. Adapun kasus-kasus yang lain, apabila keluarnya air dengan sengaja, baik dengan cara bercumbu atau dengan dia menggunakan tangannya atau tangan keluarganya, barakallahu fikum, maka puasanya rusak, dikarenakan hal ini membatalkan, dan dikarenakan hal ini termasuk dari syahwat yang membatalkan shaum dan diharuskan baginya untuk melakukan qadha tanpa kafarah. Tanpa kafarah. Li'annal kafarah la tulzim illa bil jima' faqat. Dikarenakan kafarah tidak diharuskan kecuali pada kasus jima' saja. Dikarenakan dalil yang ada hanya khusus menyebutkan tentang jima' tanpa yang lainnya. Amma idza nama shaimu fahtalama aw anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun fala yubtil siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Adapun orang yang tidur kemudian dia ihtilam, kemudian dia ihtilam, mimpi basah, au anzala min ghairi syahwatin, atau keluarnya air tersebut tanpa syahwat, seperti orang yang memiliki penyakit tiba-tiba keluar airnya, barakallahu fikum, tanpa syahwat, tanpa sebab, seperti orang yang memiliki penyakit. Nah, pada kasus orang yang memiliki penyakit, maka pada keadaan seperti ini shaumnya tidak batal dikarenakan hal itu terjadi tanpa kemauannya. Dikarenakan hal itu terjadi tanpa kemauannya dan dia juga tidak bisa untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Kemudian pembatal yang ketiga, at-taqayyu amdan, muntah-muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Mengeluarkan apa yang ada di dalam perut dari makanan atau minuman melalui jalur mulut dengan sengaja. Melalui jalur mulut dengan sengaja. Nah, ini taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Mengeluarkan apa yang ada di dalam perut, baik berupa makanan ataupun minuman, melalui jalur mulut dengan sengaja. Amma idza ghalabahu al-qayyu al-qay'u wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamihi. Adapun orang yang tiba-tiba muntah, yang mana muntah tersebut keluar tanpa kesengajaan darinya, maka yang demikian tidak merusak puasanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang mual kemudian tiba-tiba dia muntah, maka tidak ada qada' baginya, tidak ada qada' baginya. Maksudnya puasanya tetap sah, tidak batal shaumnya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia melakukan qada'. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, al-hijama. Al-hijama. Naam. Apa itu al-hijama? Yaitu berbekam. Bekam. Wa huwa hiya ikhrajud dam min al-jildi duna al-uruq. Famata ihtajama shaim faqad afsada shaumuhu. Yaitu mengeluarkan darah dari kulit, itu al-hijama, berbekam. Nah, mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Nah, famata ihtajama shaim faqad afsada shaumuhu. Barang siapa ketika seseorang berbekam, maka telah rusak puasanya. Maksudnya telah batal puasanya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, aftar al-hajimu wal-mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa kadzai yufsidu shaumu yafsudu shaumul hajim aidan. Dan demikian pula orang yang membekam juga rusak puasanya, batal puasanya. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin. Kecuali kalau seandainya dia melakukan bekam dengan alat yang terpisah. Maksudnya walam yahtaj ila masiddam, dan tidak butuh untuk menghirup darah. Barakallahu fikum. Mungkin dahulu tidak ada alat sedot. Naam, alat sedot sebagaimana alat bekam pada zaman sekarang. Yang mana dahulu dengan dihirup pakai mulut, dihirup pakai mulut. Barakallahu fikum. Kalau seandainya al-hajim melakukan hijamah dengan menghirup pakai mulut, maka shaumnya batal. Tapi kalau seandainya dia melakukan hijamah dengan alat yang terpisah, naam, maka puasanya tetap sah, shaumnya tetap sah. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dalam permasalahan al-hijamah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dikarenakan ada dua hadis yang diriwayatkan dengan makna yang berbeda, yang bahkan secara zahir bertentangan. Yang pertama adalah hadis yang kita sebutkan tadi, aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan juga orang yang dibekam batal shaumnya. Kemudian di sana ada hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwasanya Nabi melakukan ihtajama berbekam wa huwa shaim, dalam keadaan beliau melakukan siam, beliau sedang melakukan shaum. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya. Sehingga oleh karena itu para ulama barakallahu fikum menyebutkan di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa al-hijamah itu membatalkan shaum, baik itu al-hajim ataupun al-mahjum, sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab. Beda dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat lain bahwa al-hijamah tidak membatalkan shaum, baik itu yang dibekam ataupun yang membekam. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya adalah dari Thabit Al-Bunani. Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim? Anas bin Malik ditanya, apakah kalian tidak suka melakukan hijamah barakallahu fikum ketika berpuasa? Qala la. Anas bin Malik, tidak, enggak seperti itu, kata Anas bin Malik. Maksudnya tidak mengapa, illa min ajli da'af, kecuali kalau seandainya hal itu membuat lemah dia, membuat orang yang dibekam tersebut lemah, maka kata beliau kami tidak menyukainya. Maka di sini secara jelas Anas bin Malik menegaskan bahwa beliau tetap berbekam walaupun dalam keadaan shaum. An ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua di antara dalilnya yaitu hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam dalam keadaan beliau melakukan shaum. Dari Ibnu Abbas dan Ikrimah radhiyallahu anhum qala as-shaumu mimma dakhal laisa mimma kharaj. Ibnu Abbas dan Ikrimah pernah mengatakan, yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai kaidah di dalam pembatal-pembatal shaum. Yakni as-shaumu mimma dakhal laisa mimma kharaj. Shaum maksudnya yang membatalkan shaum itu adalah yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Nah, yang masuk ke dalam tubuh bukan yang keluar. Kata Ibnu Abbas dan Ikrimah, yang membatalkan shaum, yang menjadi tolak ukur di sini terkait dengan pembatal-pembatal shaum adalah yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Dan bekam adalah bagian yang keluar, termasuk barakallahu fikum, di antara kejadian ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, sehingga tidak membatalkan shaum. Dan tentunya di sini ada tarik ulur dari kalangan para ulama tentang kaidah ini. Lalu bagaimana dengan hadith ini? Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Dijawab oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu tentang hadith bahwa orang yang membekam dan dibekam batal saumnya. Lakinnal hadith mansukhun wa nasikhuhu hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadith ini mansukh, hadith aftarul hajim wal mansukh wal mahjum, hadithnya mansukh, hukumnya telah terhapuskan. Apa yang memansuhkannya? Yaitu hadith Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Nabi mengatakan arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lissa'im. Nabi memberikan rukhsah, Nabi memberikan rukhsah bagi orang yang berpuasa terkait dengan hijamah, terkait dengan hijamah. Maksudnya diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada riwayat yang mengatakan diberikan rukhsah terkait dengan al-hijamah bagi orang yang berpuasa, menunjukkan bahwa sebelumnya dilarang, tidak diperbolehkan. Sebelumnya tidak diperbolehkan. Kemudian setelah itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah. Menunjukkan bahwa hukum pada hadits aftarul hajimul mahjum itu sudah dihapuskan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang berpuasa untuk berbekam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Maka sekarang lakukanlah ziarah kubur karena hal demikian itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi memberikan rukhsah. Nah, sehingga sebelumnya, hukum sebelumnya dihapuskan dengan hukum yang baru, yaitu keringanan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada beberapa pembahasan terkait dengan permasalahan hijamah yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.